ceriko sinarep larani janji riko nyenengno ati ini tetap si cina no mani apa maki ingat no janji ni Sunwe singku ya, sunwe singku ya.